Sendiri, sendiri ku diam, diam dan merenung, merenungkan jalan yang kan membawaku pergi, pergi tuk menjauh, menjauh darimu, darimu yang mulai berhenti, berhenti mencoba, mencoba bertahan, bertahan untuk terus bersamaku. Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum, ku berduka, kau bahagia. Pergi kau kembali, ku coba meraih mimpi, kau coba tuk hentikan mimpi. Memang kita takkan menyatu, bayangkan, bayangkan ku hilang, kembali, kembali untuk mempertanyakan lagi cinta, cintamu yang mungkin, mungkin tak berarti, berarti untukku rindukan. Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum, ku berduka, kau bahagia. Ku pergi, kau kembali, ku coba meraih mimpi, kau coba tuk hentikan mimpi. Memang kita takkan menyatu, ini harusnya kita coba saling melupakan. Kau terdiam, ku menangis, kau